Mitra Bisnis, saya beberapa saat ini akan menceritakan banyak sekali teknik-teknik berpikir yang menarik dari Edward De Bono. Pendek-pendek dan bisa Anda pakai untuk berguna bagi cara Anda berpikir ataupun meeting ataupun Anda mencari keputusan. Salah satunya disebut AGO atau AGO ya. AGO ini singkatan dari Aims, Goals, Objective atau tujuan dari hal yang akan kita bicarakan ini. Kalau kita berdiskusi atau kita berpikir atau kalau kita melakukan meeting, maka kita harus selalu mengingat tentang tujuan kita, a goal ini ya, a goal, aims, goals, objective. Misalkan begini, kita mau reuni ketemu teman lama di sebuah hotel, maka kita harus berpikir dengan pemikiran kalau kita mau reuni, apakah ada hal yang bisa kita capai dari reuni ini? Ini cara berpikir yang baik. Atau misalkan Anda tahu teman baik Anda sekarang jadi wakil menteri. Anda mau makan siang dengan dia, Anda harus mikir, apa yang bisa saya dapatkan dari tujuan meeting ini? Goals, objektif saya apa, aim saya apa? Atau misalkan, Anda mendapatkan tur bonus ke Singapura oleh perusahaan Anda untuk bermain-main selama 5 hari. Maka Anda harus berpikir, selain saya menghaburkan uang, apakah ada tujuan lain yang bisa saya dapatkan dari hal ini? Atau Anda melakukan meeting setiap hari Senin dengan seluruh tim Anda. Coba pikirkan lagi, apa tujuan yang bisa kita capai dalam setiap meeting itu yang bisa kita tentukan targetnya dari hasil meeting itu. Tidak selalu masalah sales, bisa saja tentang kedisiplinan, bisa saja tentang sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan berbisnis kita. Yang penting dalam setiap kita melakukan pemikiran-pemikiran adalah kemauan dan kemampuan kita untuk memikirkan tujuan, target, goal, objektif dari hal yang kita lakukan, baik secara berpikir, secara meeting, secara diskusi, ataupun hal-hal yang lain. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.